maka dengannya diharapkan kita kemudian mencari manfaat. Nanti kita akan bahas, yakni tugasnya akal setelah ini. Mereka juga dikaruniai rasa marah supaya dapat menolak sesuatu yang menyakitinya. Ada manfaatnya juga rupanya. Karena enggak bisa kemudian seorang diam terus ketika dia zalimi, makanya ada yang ditanamkan juga rasa marah. Tapi tentunya untuk yang bermanfaatnya. Bukan kemudian kemarahan yang dilampiaskan ke segala sesuatu. Nah, itulah yang diinginkan syaitan. Apa gunanya kemudian kita memiliki akal kalau kemudian kita begitu? Jadi memang sudah Allah tanamkan dua hal ini. Lebih dari itu, mereka bahkan dianugerahi akal sebagai pembimbing yang menyuruhnya bersikap adil dan seimbang dalam mendatangkan ataupun menjauhi sesuatu. Jadi akallah penentunya. Ini manfaat atau tidak, ambil. Nah, kita berkeinginan untuk mengambilnya, untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Kemudian ketika ada kemudaratan dan kita bisa menampiknya, kayak sebagian misalnya kaum muslimin, kita katakan sebagian kaum muslimin misalnya mereka sedang terdesak, yang ada di Wamena sekarang misalnya sedang terdesak, dan kemudian nyawa mereka terancam, unsur kemarahan ini muncul pasti. Gimana dong mereka gak punya salah main dibantai aja? Mereka enggak punya salah main diusir, dipantai, dibunuh. Mesti dari mereka keluar kemarahan dan dengannya dia bisa menghindari kemadharatan. Mungkin mereka membela diri. Bisa mereka bunuh balik atau mereka terbunuh. Karena ketika dizalimi seperti itu ya enggak boleh diam. Membela diri, membela harta, membela nyawa, mati anda karenanya syahid. Mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan muslim yang kemudian ingin mati konyol. Enggak ada sebab mati gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Harus ada perlawan. Karena orang-orang ini adalah berbuat kezaliman. Orang bodoh tentunya ya. Kasihan. Semoga kaum muslimin, siapapun tentunya, yani yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya, kezalimannya, Allah subhanahu wa ta'ala tolong ya. Karena Allah maha adil. Mereka harus bersabar dulu sekarang. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa khuliqa syaitanu muharridan lahu 'ala al-israfi fi ijtilabi wa ijtinabi. Fal wajib 'ala al-aqili an ya'khudha hadarahu min hadha al-'adu alladhi qad abana 'adawatahu min zamani Adam 'alayhi salam wa qad badala 'umrahu wa nafsahu fi fasadi ahwali bani Adam. Kata Syekh, sementara syaitan iblis yang kita maksudkan dan semua anak keturunannya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggoda manusia supaya bersikap berlebihan dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu yang halal berlebihan ya gitu ya. Karena ada keinginan terus, Allah berikan keinginan, tapi dari situ kemudian iblis merayu, iblis menggoda dan semua anak keturunannya supaya kita berlebihan. Terkadang sesuatu yang kita tidak perlukan pun kemudian kita menginginkannya. Padahal gak perlu-perlu amat. Akhirnya kemudian menjadi barang atau benda yang gak bermanfaat, mungkin terbengkalai ya. Maka akan lebih baik. Misalnya untuk kasus sesuatu yang kita beli, yang kita yakni butuhkan saja. Anda butuh memang, silahkan membelinya. Jika tidak, ya mungkin manfaatkan uang untuk yang lain, untuk yang lain. Ya, belikan emas, kasihkan istri, mungkin makin cinta mereka ya. Ya, Allah nabiya. Sebulan lebih duit tukarakan bini ya lo, giwang. Sebulan lebih duit tukarakan bini gelang ya lo, sampai bini jadi juragan emas ya. Ya walaupun enggak baik juga berlebihan. Jadi ketika istrinya berlebihan ya mungkin dia ini ya, jual-jual lah atau ya di salah satu pengajian pagi misalnya ibu-ibu itu ya karena banyaknya emas pemberian suami ya bagi-bagilah ke ibu yang lain ya kan. Iya, cari-cari pahala gitu kan ya Mas. Tadi Ustaz memberi buku doa lo aja. Ibu ai, nah ini dari ulun giwang ya. Nah, mantap ya. Maka akan benarlah fitnah yang ada di luar. Bahwasanya pengajian di sini lain 100.000 aja dijulunginya emas ya. Haram. Aduh. Ya mungkin ibu tadi sudah bosan ya karena banyak sekali benda-benda itu di rumah dibaginya. Ini hanya pembukaan lah ya, minggu kan aku balik lagi ya, yang batangan ya. Masya Allah. Luar biasa. Hadang-hadang ibu-ibu lo minggu depannya lo, mana bu, kadang muat tasku, aku menyewa pick up jar. Emang mundur batangan dia. Ya Allah, sekalinya batu bata dibilok sidin. Belum lagi ya, mulai dah. Lanjut ya. Lanjut ya. Sementara syaitan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia supaya bersikap berlebihan dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu. Jadi sikap yang berlebihan yang diinginkan oleh syaitan dari manusia. Oleh karena itu, hendaknya orang yang berakal selalu waspada serta bersikap hati-hati atas musuh yang sudah menabuh genderang perang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Artinya, yakni ini musuh. Dan berikut adalah beberapa ayat yang kita akan sebutkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk kita bahwasanya iblis dan semua anak keturunannya itu musuh, maka jadikan dia musuh. Jangan temenan. Dia itu musuh kalian. Target jangka panjang mereka semua kalian ini masuk neraka. Jadi jangan tergoda dengan tipu rayunya. Ini sudah janji kakek buyutnya, iblis la'anatullah alaihi, bahwasanya saya akan sesatkan mereka semuanya. Ulun sering sampaikan nih, hasad level iblis. Hasad level 1 menghendaki kenikmatan orang hilang. Iblis tidak menghendaki kenikmatan Nabi Adam hilang. Hasad level 2 menghendaki kenikmatan orang hilang dan pindah ke dia. Iblis tidak menghendaki kenikmatan Nabi Adam di surga hilang dan pindah ke dia. Hasad level 3 menghendaki orang sengsara sama dengan dia. Itulah yang iblis inginkan. Adam alaihissalam dan semua keturunannya sama-sama saya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghendaki istri orang. Dia tidak menghendaki istri orang tercerai dan kemudian suka dia. Dia ingin orang jomblo kayak dia. Nah, itu. Jadi level iblis juga itu ya. Jangan sampai Anda punya hasad seperti itu ya. Enggak ada hendak kayak bini orang tuh ya. Munnya dicerai pang hendak jolah kada juga aja. Buhan nyona jomblo kayak unda nyaman mau merasa tersiksanya aja. Nah, ini level iblis ya. Berbahaya ya. Mulah ada bisa. Jomblo level iblis ya. Jangan sampai. Kemudian kata beliau, waqad amarallahu taala bil hadari minhu. Faqala subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar selalu berhati-hati terhadap tipu daya iblis. Selalu waspada berarti setiap saat. Enggak boleh kemudian kita lengah. Entah kita dalam keadaan bahagia, waspada. Nanti kemudian ditakutkan kebahagiaannya telimpua, berlebihan. Hingga kemudian ketika seorang bahagia mendapatkan jabatan tertentu atau ada impian dia tentang harta tertentu, ditakutkan nanti pembahasan takdirnya bisa luntur. Saya ini mendapatkan semua ini ya karena memang saya yang jago. Memang saya jago bisnis, memang saya jago nego, saya ini saya dapat. Akhirnya menafikan yakni campur tangan Allah Subhanahu wa taala pada kesuksesan yang dia dapatkan. Kenapa? Talimpua. Hati-hati, padahal dalam keadaan bahagia nih. Atau misal dalam keadaan sedih tertimpa musibah atau apa gitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, iblis setiap saat disebutkan dia tidak pernah tidur. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mudah-mudahan saya tidak salah perkataan beliau, jika iblis tidur, kita tenang. Kita akan tenang menghadapi kehidupan. Dia enggak pernah tidur. Kalau misalnya seorang yakni dalam ibadahnya tidak bisa dia ganggu, ya kemudian dalam muamalahnya dia ganggu. Kada ribut kita lawan orang tua, lawan bini ribut, ya lo. Lawan bini kada anak nakal, ya lo. Anak pintar, duit kada, ada harusnya. Dia cari-cari, wah ini orang ini dari sisi mana saya akan masuk nih. Kita akan sebutkan nanti ayat. dia akan menakut-nakuti kita akan kefakiran. Hingga kemudian kita melakukan yang haram. Kamu kalau gak ambil nih bisnis ini, kamu kalau gak ambil transaksi ini, waduh kamu bodoh sekali, ini miliaran ini. Dalam hati berkata, tapi kan ini haram, tapi kan ini riba. Ah, ini untuk nafkah istrimu, ini untuk nafkah anakmu, bukankah malah berpahala. Udah sedikit doang nih ribanya, dan banyak yang melakukan seperti ini, santai aja. Ini berjamaah. Kurang lebih kayak gitu ya, sorry iblis ya, kurang ajar. Ya. Ya'idukumul faqr. Iblis itu akan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Dia takut-takuti kita nanti jadi fakir. Makanya, iya ya nanti kalau miskin gimana ya? Bahkan terkadang mungkin bisa jadi dia merayunya pakai sabda Nabi Muhammad lagi. Kita kan enggak tahu ya. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menjadikan seorang menjadi kufur. Karena miskin, ditawari kemudian pindah agama, tapi dicukupi semua kebutuhannya, pindah agama. Wah iya ya daripada saya begitu. Udahlah ambil aja. Masuk perangkapnya. Dia yang menakut-nakuti kita untuk kemudian yakni menjadi fakir. Takut menikah nanti tidak bisa menafkahi. Takut punya anak nanti tidak bisa menafkahi. Takut punya banyak anak nanti tidak bisa menafkahi. Ini setan semua jamaah. Orang-orang zaman dulu. Pan, antum berapa bersaudara pan? 9, anak 8. Sefarhan berapa? 8. Sorry ya, contohnya 32 karena kita orang zaman dulu. Maksudnya orang-orang tua kita tuh anaknya banyak-banyak. Haji Adan berapa? 14 ya. 14. Haji Adan 14 bersaudara. Siapa yang di sini yang banyak? Haji Wah berapa bersaudara? 8? 8. Siapa yang banyak juga? Silakan. 10. Antum? 5, 7. Tapi tangan antum begini doang. Oh, yang dua aja saya enggak lihat. Totonya duanya disimpan sama dia. 7. Silakan, yang lain. Ya, berapa? 9. Kami Iswan 9. Berapa, Pak? 12. Masih rekor Haji Adan sekeluarga nih, 14. Beliau 14 bersaudara. Dari satu ibu, dari satu mak. Subhanallah. Subhanallah. Yani berapa, Pak? Wah. Saingan Haji Adan nih, abahnya Ustaz Ahyar. Subhanallah. Masih hidup beliau? Sorry, Pak. Masih hidup semuanya yang ulun tanya tadi? Hah? Kita anak-anak mereka. Kenapa? Karena rizki kita semuanya sudah Allah tentukan sejak Allah ciptakan pena itu. Allah sudah tentukan rizki kita. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, rizki kita sudah dituliskan. Ketika kita kecil, ya via orang tua kita itu telah kemudian dihadirkan. Jadi, gimana ya? Sebagian ikhwah misalnya sudah punya pekerjaan dan gajinya, yakni apalagi gajinya sudah UMR, masih juga takut akan pernikahan. Oh, Anda sangat dicintai iblis. Anda ditakut-takuti kefakiran sebenarnya. Bisa gak ya saya menafkahi? Bisa jamaah. Saya kemarin sudah sebutkan contohnya di kajian Ar-Rahmah. Kita yang paling minim-minim aja nih. Dan kita dapatkan, insya Allah kita akan mendapatkan akhwat yang cukup khilaf lah ya. Yang minim-minim aja nih. Mahar. Cincin 5 gram kira-kira berapa? 2 juta setengah lah ya. Oke, cukup lah itu jadi mahar ya. Walimahan paling minim lah misalnya. 1 ekor kambing. 3.500.000. Masjid ya pian nego yang pintar sama ketua masjid bisa free lah ya. Masjid 3 juta. Ustaz berapa tuh? 2 juta setengah, 3 juta setengah, 7. 7. Eh 6. Eh 6. 6. 6 juta. Kemudian kontrakan yang dua tempat Haji Bambang berapa? Ada yang 500 sebulan? Ada yang 500 sebulan. Berarti kalau sebulan 500 setahun yo 6 bulan ya. Ayo 6 bulan aja, 6 juta. 12 juta Anda bisa menikah. Perabotan? Ah, lesehan aja terus, santai dulu. Iya. Goreng di mana? Goreng di lantai dulu. Ah, masih anum santai ya, kletak-kletok. yang enggak gitu-gitu amat ya. Artinya subhanallah, mampu jamaah. Ulun belum bahas soal makan ya. Makan paling murah berapa sekarang? Sarapan nasi kuning yang bungkusan paling murah berapa yang ada sekarang? Hah? 6.000. 7.000. 7.000. Kalau makan siang paling murah? 10.000, siap. Malam enggak usah makan biar sehat. Berarti berapa tuh? 17.000. Anda kalikan aja sebulan. Cepat, ayo siapa yang pintar matematikanya? 17 kali 30. Maksudnya yang tadi lu sebutkan tuh nukar sebungkus berdua, nah romantis nah. Nasi bungkus berdua ya lo. Bini pian nasinya, pian iwaknya. Ih, suami kurang ajar ya. Ya Allah. Ding aku sudah dingenya, Pak, aku lagi diet aja. Tapi iwak pian makan sebertaannya deh. Ya Allah. Subhanallah, sudah dituliskan jemaah. Anda kalau kemudian mikirnya harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu, kapan? Enggak bisa. Padahal di saat yang sama Anda sudah terfitnah dengan fitnah syahwat. Anda bertemu dengan perempuan setiap hari, bertatap muka mungkin dengan mereka setiap hari. Syahwat muncul, hasrat muncul, normal, manusiawi. Tapi kemudian ketika Anda ingin menikah, hah, setan masuk. Kamu belum punya apa-apa. Anak orang kamu masih kasih makan apa? Biasanya kalau ini enggak masuk ke Anda, dimasukkan syubhat ini ke mertua, ke calon mertua. Dan keluarlah pertanyaan, hendaknya beri makan apa anak unda? Ah, dasar iblis pian itu. jangan gitu ya. Jadi maksudnya pindah ke situ. Anda karena udah enggak mempan di Anda. Anda sudah mantap. Saya sudah ukur-ukur, saya mampu. Saya punya ba'ah, saya punya kemampuan. Mahar ada, walimah bisa. Insya Allah kontrakan oke. Makan ya, sehari dua atau tiga kali masih cukup. Senin Selasa puasa, bisa ya. Tak taunya yang dirayu adalah calon mertua. Ah ini. Kita akan baca ayatnya. Dia akan menjanjikan kefakiran untuk kalian. Karena orang yang, ini contoh menikah ya. Karena orang yang jauh dari pernikahan, lebih mudah dia goda. Dan godaannya itu paling dahsyat. Maksiat yang paling banyak yang menyebabkan orang masuk neraka adalah zina. Itu yang dihadapi oleh orang yang tidak menikah. Kenapa ketika orang berzina dan dia pernah nikah, hukumannya lebih berat? Karena harusnya Anda sudah tenang dengan pernikahan. Kok ngambil yang haram lagi? Makanya lebih berat. Karena Anda sudah ambil jalan yang halal sebelum Anda menikah. Yang haram juga dia ambil. Sudah, habis. Makanya hukumannya kan dirajam ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar selalu berhati-hati terhadap tipu dayanya, iblis. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168-169. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ingat, ulun sering menyebutkan penyebutan syaitan kurang lebih 16 kali dalam Al-Quran, rata-rata maksudnya iblis. Padahal ia adalah sifat. Syaitana, syaitan, itu adalah sifat. Sifat pembangkangan, sifat penolakan, itulah syaitan. Tapi disebutkan di Quran syaitan 16 kali, kalau tidak salah, itu maksudnya rata-rata si makhluk. Iblis itu sendiri, yaitu jin pertama, iblis, la'anatullahi alaih. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ini repotnya. Allah sebutkan dia musuh yang nyata, tapi dia enggak kelihatan. Ini aja, ma. Kita enggak bisa lihat musuh kita ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat sekian. Mereka melihat kalian, dia dan kelompoknya, maksudnya jin, melihat kalian, di sisi lain kalian tidak melihat mereka. Gimana kita bisa berperang dengan yang tidak bisa kita lihat? Tapi Allah menyebutkan, dia musuh yang nyata. Jadi tambah berat perjuangan kita melawan. Layaknya sebuah peperangan, ya kita lawan dong, lawang dia musuh kok. Layaknya sebuah peperangan, maka kita juga harus tahu kelebihan dan kelemahan musuh. Dari mana kita bisa tahu kelebihan dan kelemahan musuh? Belajar. Itulah kenapa pian semuanya ngaji. Dari pengajianlah kita tahu apa kelebihan dan kekurangan syaitan. Kelebihannya, akhirnya kita hati-hati. Mereka bisa berubah wujud. Mereka speed, punya speed yang luar biasa. Mereka enggak terlihat. Akhirnya kita hati-hati. Tapi kelemahannya, oh mereka kemudian tidak bisa menundukkan orang yang beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini senjata kita nih. Ketika orang ikhlas, enggak bisa dia, iblisnya enggak bisa ganggu, apalagi yakni pion-pionnya. Iblisnya tidak bisa ganggu Anda ketika Anda adalah orang yang dianugerahi Allah keikhlasan dalam beramal. Itu iblisnya. Gimana anak yakni cucunya atau pion-pionnya? Apalagi orang kepalanya aja enggak bisa. Dan kemudian senjata-senjata yang lain, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, enggak bisa diganggu. Dari mana pianto itu semuanya? Belajar. Wallahu a'lam. Karena kalau tidak belajar, Anda akhirnya berteman. Karena kita selalu kalah. Hendak berusaha taat, kalah terus, kalah terus, akhirnya malah berteman. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan setelah azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الحي على الصلاة lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168-169 yang artinya adalah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan 7 langkah dia akan rayu manusia untuk berbuat syirik. Jika tidak sukses, turun langkah rayuannya. Dia akan rayu manusia untuk berbuat bid'ah. Bukan dosa besar. Bid'ah nomor 2. Karena pelaku bid'ah merasa menjalankan ketaatan. Orang melakukan dosa besar, dia tahu dia salah sebenarnya. Taubatnya lebih dekat orang yang pelaku dosa besar. Bid'ah jauh. Kenapa? Dia tidak merasa salah. Tau-taunya orang ini tetap mengikuti sunnah. Yang pertama tadi, tetap menjalankan tauhid. Oh, dia rayu untuk berbuat bid'ah. Tau-taunya orang ini tetap menjalankan sunnah. Langkah 3. Baru perbuatan dosa besar. Tau-taunya subhanallah, hamba Allah ini juga jauh dari dosa besar. Baru dosa yang kecil. Subhanallah, hamba Allah ini juga jauh dari dosa yang kecil. Baru perkara yang mubah tapi berlebihan. Sesuatu yang mubah tapi berlebihan. Entah itu olahraga atau hobi atau apa, tapi berlebihan. Tak tahunya dia bisa menahannya dengan porsi yang tepat misalnya. Hobi dia porsinya tepat, mungkin hanya sebulan sekali dia lakukan. Atau katakanlah sepekan sekali sangat cukup untuk kemudian menyalurkan hobi. Mungkin dia suka olahraga berkuda misalnya. Hobi plus olahraga juga. Mungkin latihan memanah, terserah apapun. Sesekali mungkin sepak bola, enggak ada masalah. Dia atur waktunya ini untuk tidak berlebihan. Enggak kena juga orang ini. Nah, yang terakhir. Melakukan sesuatu yang tidak lebih utama dibandingkan yang utama. Contoh mudah itu seperti orang yang misalnya rajin gitu ya, rajin sholat malam tapi subuhnya ketiduran. Nah, itu salah itu. Atau orang yang rajin sholat duha tapi zuhurnya malah ya telat. Misalnya, itu paling terakhir itu. Ini syarah doang dari Imam Ibnu Qayyim. Nanti kalau sudah kena, baru naik lagi ke atas. Set. Ini langkah-langkah syaitan. Dia punya strategi. Kenapa? Ya, wong bagi mereka kita juga musuh. Bagaimana supaya kita, kata mereka, sukses membuat semua anak Adam, ya bareng-bareng kita masuk neraka. Harus berstrategi. Mungkin mereka rapat ya, rapat mungkin sambil makan, kita gak tahu juga ya. Ya makannya kan makan tulang ya, makan kotoran gitu ya. Yang jadi masalah sebagian tulang pun dipresto. Akhirnya rapatnya khusus bagaimana menghadapi para pedagang presto. Kenapa? Makanan kita diembat juga. Tulangnya pun lunak ya. Sorry, Anda yang pedagang presto silahkan, gak ada masalah ya. Kalau gak dari warung Anda ya dari warung yang lain ya. Gak semua orang juga punya alat presto ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya mereka atur strategi agar semua kita na'udzubillah masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus berstrategi dengan belajar bagaimana cara melawan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jangan perlihatkan kelemahan Anda. Jangan perlihatkan ketakutan Anda. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah sebenarnya. Kenapa? Yang jadi masalah iman kita lebih lemah. Dia cuma rayu hal-hal yang ringan, kita kena. Gimana kalau kemudian rayuannya berat? Terjerumuslah kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan hal-hal yang begini bisa jadi diawali dari teman jamaah. Maka pilih teman baik-baik. Pilih teman-teman yang saleh. Walaupun urung sering menyampaikan terkadang orang yang enggak asik. Tapi itulah teman yang hakiki. Yang ketika kita lupa akan ketaatan kepada Allah, merekalah yang mengingatkan. Lanjut. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya harus dilawan. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji. Gak akan dia nyuruh kepada ketaatan. Gak akan dia nyuruh kepada kebaikan. Yang ada itu adalah seakan-akan dia menyuruh kepada ketaatan. Seakan-akan dia menyuruh kepada kebaikan. Tazinul batil. Kebatilan tapi dia hiasi. Kamu ini kan sudah menutup aurat. Sudah, ini sudah bagus ini. Padahal membentuk lekuk tubuh. kamu ini kan sudah menutup aurat. Sudahlah, ini sudah syar'i ini. Padahal tak taunya, yani tidak sesyar'i itu misalnya. Untuk perempuan, misalnya godaan untuk perempuan. Dia hiasi kebatilan. Jurus yang paling sukses yang bisa dia lakukan bahkan menjerumuskan seorang Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Tazyinul batil. Menghiasi kebatilan. Buah ini kalau kamu makan, hei Adam, enggak apa-apa. Kamu enggak mati. Ini versi saya ya. Allah hanya melarang kamu, kalau kamu makan ini, kamu jadi malaikat. Itu doang. Tapi ini enggak apa-apa dimakan. Coba makan deh, enggak apa-apa. Bayangkan. Padahal ketika ada larangan, ya tinggalkan aja sudah. Tapi dia ingin membuat Nabi Adam bersalah. Ini jurus paling jitu. Tazyinul batil. Menghiasi kebatilan. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Oke, kita lanjut. Dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Kita ingin ambil faedah sedikit dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'murukum bis-su'il fahsya." Sesungguhnya syaitan itu hanya, ini perhatikan ya, dan ini dalam kaidah bahasa Arab ya, semua pen insyaallah belajar dengan Ustaz Hafiz ya. Kata innama yang berarti sesungguhnya hanyalah itu mengunci kata yang datang setelahnya, terkunci maknanya. Innama sesungguhnya hanyalah syaitan menyuruh. Jadi suruhan dia itu cuman ini. Enggak ada yang lain. Terkunci maknanya pada perintah syaitan, pada suruhan syaitan. Dia hanya menyuruh kalian untuk berbuat yang jahat, untuk berbuat yang keji. Itu terkunci maknanya di situ. Enggak akan nyuruh yang baik-baik. Enggak, dua hal ini saja perintah dia. Kalau tidak berbuat jahat, keburukan, atau berbuat sesuatu yang keji, yang lebih buruk keji itu. Jadi kalau misalnya su itu kemaksiatan secara umum misalnya, tapi kalau fahsya, maksiat, tapi lebih spesifik, mungkin yang sangat buruk atau bahkan mungkin na'udzubillah menjijikkan. Itulah fahsya atau perbuatan yang keji. Seperti perbuatan zina. Allah sebutkan, Allah sematkan untuk dia adalah fahsya, perbuatan yang keji. Karena banyak kehormatan yang dirampas atau direnggut pada perbuatan itu. Satu, kehormatan Allah. Apa artinya? Allah kan melarang. Harusnya kan Anda menghormati larangan Allah. Anda tinggalkan. Anda lakukan. Anda terobos berarti. Dua, kehormatan si perempuan. Selaput darah tidak boleh robek. Kecuali dengan yang halal. Dengan sebuah pernikahan. La tafudul khatam illa bihaqqih. Cincin tidak boleh dipakai kecuali dengan cara yang benar. Belum terjemahkan langsung dengan selaput darah. Robeknya atau hilangnya keperawanan seorang wanita. Harus dengan cara yang halal. Apa? Nikah. Ini zina. Kehormatan wanita habis. Kehormatan keluarga si wanita. Walaupun terjadi karena suka sama suka. Yang itu menjadi dalil untuk sebagian orang. Selama suka sama suka boleh. Kalau kemudian seperti itu dalil. Hancur semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan suka sama suka. Subhanallah. Ini adalah suka sama suka dalam keharaman, dalam larangan Allah. Malu keluarganya. Bahkan mungkin sampai pindah rumah, pindah alamat, bahkan mungkin pindah kota. Karena mengerjakan perkara yang memalukan. Belum lagi kemudian kehormatan seorang suami. Kalau si perempuan yang dizinai laki-laki ini sudah bersuami. Aduh, habis. Kecil sekali perbuatan itu, subhanallah. Jangan sekalian hukumullah, itulah levelnya lebih khusus. Keburukan, kejahatan, umum. Total semua kemaksiatan. Apapun itu bentuknya, umum. Tapi fahsya lebih khusus. Perhatikan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُ خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ay turukihi lati ya'muru biha. Wahia jami'ul ma'asi min kufrin wa fusuqin wa zulmin. Wa yadkhulu fihi aydan tanawulil ma'kulatil muharramah. Jangan sekalian hukumullah. Yaitu janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya yang dia perintahkan. Yang syaitan perintahkan. dan ini mencakup semua kemaksiatan, baik itu kekufuran, kefasikan, kezoliman, bahkan masuk dalam bahasan ini adalah untuk memakan makanan, untuk minum minuman yang haram. Itu langkah syaitan. Dia tahu jika anda makan makanan yang haram, doa anda enggak mustajab. Tahu dia. Ketika anda minum minuman yang haram, doa anda tidak mustajab. Itu langkah dia. Hingga kemudian ketika seorang berdoa, enggak mustajab, hilang keyakinannya kepada Allah. Sukses dia dari makanan. Jangan anggap ringan makanan haram itu. Walaupun tentunya syubhat sebagian orang, apa bahayanya sepotong daging untuk yang babi, ya, syubhat mereka yang jual. Apa bahayanya sepotong daging, subhanallah. Ini bukan seperti minuman keras yang bisa menghilangkan akal sehat. Bayangkan ya, orang menghalalkan daging babi saja tahu khamr itu lebih buruk. Karena disebutkan khamr adalah ummul khaba'ith, induknya semua perbuatan yang buruk, yang keji dan mungkar. Orang kalau sudah mabuk, wah sudah, semuanya bisa dia lakukan. Ya membunuh iya, ya memperkosa orang iya, ya mencuri iya, membunuh, ya semua. Karena apa? Lagi mabuk. Maka hati-hati kalau mabuk, cintai. Nah, itu beda ya, itu beda. Jamaah, syubhat demi syubhat. Makanya kita semuanya harus belajar. Janganlah kami ikuti jalan-jalannya yang dia perintahkan. Dan ini mencakup semua kemaksiatan, kekufuran, kefasikan, kezaliman. Dan termasuk diantaranya adalah memakan makanan dan minuman yang haram. Itu langkah syaitan. Makanya sebagian kaum muslimin yang sangat berhati-hati dengan makanan dan minumannya, bagus. Dalam artian, ini halal enggak? Hukum asal semua makan minuman halal. Tapi begitu kemudian ada sesuatu yang anda ingin makan dan meragukan, mungkin ada di negeri tertentu, anda di kota tertentu misalnya, atau di negeri tertentu mungkin lebih luas lagi, anda dihidangkan makanan, anda enggak tahu hakikatnya isinya apa nih, tanya, jangan main hantam aja, tanya, apa ini? Oh ini adalah terbuat dari, dia sebutkan ingredientnya, oh halal, tak taunya misalnya ada sesuatu yang haramnya, tinggalkan, sorry. Saya enggak bisa. Ada yang lain enggak? Yang lain aja. Ya, mungkin seorang pergi ke luar negeri gitu ya, ditraktir relasi bisnisnya makanan khas negeri itu, mana kita tahu asal usulnya. Tanya aja. Wallahu a'lam bishawab. Itu sikap berhati-hati. Walaupun tentunya jangan sampai level berlebihan. Anda beli air mineral, sibuk nyari kemudian tulisan halalnya, air mineral. Ya Allah. Mana nilah ya tanda BP POM-nya, banyu ya, itu merepotkan namanya. Atau misalnya pian ke pinggir jalan nukar untuk isi pisang, cil terdaftar kadaya, sidin haratan memasak nang lain lo nih, apa ngaranya nih, iya itulah pokoknya, wancu ya, iya itulah. Minyak panas, lagi menggoreng, pian, cil, halal kadaja, untuk, ya sih, ini gelapung. Anda merepotkan soalnya, karena hukum asalnya Anda tahu, jangan berlebihan merepotkan orang. Maaf, cil, maaf, cil. Nukar kadanya aja, betakun aja, siram sidin pulang. Aduh, Allah, misal, oke ya. Ya, nasi kuning, segala macam. Anda tahu ingredientnya, basicnya itu. Maka jangan repot. Lain dengan makanan-makanan misalnya yang mungkin aneh bagian. Ini apa isinya nih? Misalnya orang pertama kali dihidangkan untuknya pizza. Wow, kemudian ditungguin lama. Kenapa Pak gak dimakan? Nasinya belum ya. Nunggu nasi ya. Pokoknya semuanya harus pakai nasi. Makan siomay juga pakai nasi. Siap, jadi boleh, bagus malahan ketika Anda sangat berhati-hati. Tapi ingat, untuk hal-hal yang lumrah kita tahu bahkan ingredientnya apa, nggak usah jadi repot-repot ya. Wallahu a'lam bishawab. Berlebihan nanti Anda jadi orang yang berlebihan. Oke, jangan sekali hukumullah innakum la innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia iblis untuk kalian musuh yang nyata. Artinya kata beliau, zahirul adawah, permusuhan yang betul-betul nyata. fala yuridu bi amrikum illa ghisyukum. Setelah ila, harokatnya apa? Fathah apa? Domah apa? Kasrah? Ayo yang belajar bahasa Arab nih, saya aja lupa nih. Mustathna itu harokatnya apa? Kayaknya marfu ya, domah ya. Wama Muhammadun illa rasulun. Iya, teman-teman. Zahirul adawah, dia betul-betul memiliki permusuhan. Kada baharokat pang soalnya. Ini nonton, yang nonton banyak, kalau bisa baca ustaz itu jangan, makanya bertakun. Fala yuridu bi amrikum illa ghisyukum. Maka dia tidak menghendaki ketika memerintahkan kalian sesuatu kecuali untuk menipu kalian. Tidaklah dia memerintahkan kalian sesuatu kecuali untuk menipu kalian. Inilah syaitan. Enggak akan dia jujur. Nabi Muhammad yang menyebutkan ketika syaitan mengajari Abu Hurairah untuk yakni sebuah keutamaan ayat kursi. Apa kata Nabi Muhammad? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar tuh waktu ngomong itu, tapi dia basicnya pendusta. Dia pendusta. Itu hukum asalnya. Maka tidaklah dia membisikkan kepada kita sesuatu kecuali untuk menipu. Enggak ada untuk kebaikan, untuk menipu. Wa antakunu min ashabis sa'ir, dan agar kalian semua menjadi penghuni neraka sa'ir yang apinya menjilat-jilat menyala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini masuk pada bahasan ini. Innama ya'murukum bisu'il fahsya. Sesungguhnya dia hanyalah memerintahkan kalian untuk perbuat atau perbuatan yang buruk, jahat, wal fahsya, keji. Disebutkan oleh Syekh. Asyarrul ladzi yasu'u sahibahu. Satu perbuatan yang nanti akibatnya akan berimbas buruk pada si pelakunya. Itulah sudah perintah syaitan. Bisa cepat imbas dari perbuatan, bisa nanti. Mungkin ketika sekarang masih muda gitu ya. Merasa mungkin nanti umurnya panjang, gawi bertan maksiat. Padahal Anda kira kemudian nanti tidak berimbas. Berimbas semua. Jangan mikir kemudian, kayak namun umur panjang, kau aja bertobat. Dari dosa yang kita lakukan itu ada imbasnya. Anda kira gak ada imbasnya? Buruk semuanya. Bisa cepat, bisa lambat. Itulah kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan kepada anaknya, salah satu dari anaknya, betul-betul memilih perempuan yang salihah. Kenapa? Karena yang namanya keturunan itu sangat erat hubungannya dengan emaknya. Itulah kenapa kita harus memilih. Walaupun tentunya dosa masing-masing dong, tapi yang namanya keturunan adalah serpihannya ya. Dari dosa masa lalu. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingat ini kasus saya pribadi ya. Mudah-mudahan ini bukan aib yang keji. Dulu waktu punya anak Dalila, bahagia sekali ya, anak pertama ya. Kemudian begitu umur 4 tahun. Dia ketika ngeliat TV itu udah begini nih. Selalu begini. Jadi miring. Kita curiga kan, akhirnya kita bawa ke dokter. Tak taunya matanya plus. Dan plusnya yang sebelah kiri itu sudah sangat besar hingga dia lelah dan dia tidak gunakan. Kalau tidak cepat penanggulangannya, ya yang orang juling, mohon maaf, ya yang juling kan akhirnya, karena apa? Dia sudah lelah, akhirnya enggak dia pakai. Dia pakai satu saja. Akhirnya salah satu matanya stop di arah tertentu. Kenapa? Karena terlambat orang tua mendeteksinya. Jadi tidak ada hubungannya dengan yakni Israiliyat ya mungkin ya, kabar dari Bani Israel. Barang siapa yang mendatangi istrinya di duburnya, nanti anaknya juling. Nah itu Israiliyat ya. Jangan sampai itu kemudian masuk ke benak Anda, ketemu orang juling, ini abahnya nih Pak. Enggak boleh. Itu Israiliyat ya, enggak benar. Terkadang seperti ini kasusnya. Anak Anda bisa plus tapi Anda lambat mendeteksinya. Kami ding, kayaknya enggak benar nih. Kami bawa, betul ternyata plus. Plusnya gede lagi. Umur 4 tahun. 4, 6 kalau enggak salah. Kanannya tuh udah plus juga. Terlahir dengan pupil yang kecil. Bagian mata tuh kan ada kornea ya, habis itu bagian dalamnya lagi. Dia terlahir kecil. Walaupun kabar gembiranya dari dokter, Pak, ini kalau dia semakin besar dan dewasa, dia akan membesar, nanti plusnya akan berkurang, alhamdulillah. Tapi kalau dari kecil minus, nah itu lebih bahaya. Yang di kedokteran pasti lebih paham. Saya ngeluh dong, umur 4 tahun dan dia harus pakai kacamata aja, Ma. Umur 4 tahun TK dan harus pakai kacamata, betapa sedihnya. Dan dia di hari pertama, kedua diejek temannya, kemudian dia merasa abah sakit, aduh. Sembunyi benar aja menangisnya tuh, sedih sekali. Saya chatting zaman Yahoo Messenger waktu itu, masih zaman Yahoo Messenger. Saya chatting Ustaz Arifin Badri lagi online. Tat, ada apa Rul? Pengen curhat nih Tat. Ada apa katanya? Karena waktu di Madinah, Ustaz Arifin nemenin terus. Dalilah lahirnya di Madinah. Sejak hamil, ada masalah kehamilan, semua yang nemenin istri ulun dan ulun kemana-mana, Ustaz Arifin Badri. Karena waktu itu kontrakan kami di belakang, yakni apartemen teman-teman yang S2 dan S3. Ulun nyewa, di belakang mereka ada kampung, supaya dekat ke Masjid Nabawi, jalan kaki pun sampai. Walaupun ya jarak 1-2 kilo lah. Tapi Masjid Nabawi, capek jadi hilang, karena yang kita datangi luar biasa. Oke, okay. Ada apa Rul? Dalilah Tat, kenapa? Udah pakai kacamata, aduh kenapa ini ya katanya. Ulun mengharapkan jawaban beliau, ente yang sabar Rul, ente macam-macam. Enggak jawabannya. Jawabannya, salahnya di ente Rul, ente dosa apa katanya. Waduh. Kok gini jawabannya, saya mengharapkan beliau mungkin bahasa kita tuh mengayomi, mengasihi. Ente yang sabar, mungkin kalau bahasa dipusut itu, sabarlah ini ujian. Enggak, ini yang salah ente, ente dosa apa. Waduh, salah apa dia? Belum balik, memiliki penyakit yang seberat itu. Orang tuanya harus introspeksi. Anda kira nggak ada imbasnya dosa? Dosa berkaitan dengan mata berarti. Introspeksi. Jangan sekarang udah masih muda ya semuanya lakukan. Enggak, imbasnya bisa cepat, bisa lambat. Nauzubillah. Wallahul muwaffiq. Allah itu adil. Kita lakukan dalam bersendirian, kita akan merasakannya bersendirian. Wallahu a'lam. Iblis tahu itu. Dia suruh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang nanti imbasnya akan yasu'u sahibahu. Dia akan berimbas buruk kepada si pelakunya itu sendiri nanti. Kemudian, fayadkhulu fi dzalika jami'u al-ma'asi. Maka masuk dalam bab ini semua kemaksiatan, su', kejahatan, keburukan itu semua kemaksiatan masuk dalam bab ini. Wal fahsya, perbuatan yang keji. Kata beliau, matanaha kubuhu, perbuatan yang keburukannya melampaui batas. Talimpua. Dan beliau sebutkan contohnya, kazina, seperti zina, wasyurbil khamar, minum khamar, wal qatl, membunuh, wal qadhaf, menuduh orang berzina, wal bukhul, pelit. Ini dosa-dosa yang yani melampaui batas. Perbuatan-perbuatan yang keji. Mimma yastafhishuhu man lahu aql. Perbuatan-perbuatan di mana jika perbuatan ini dilakukan, akal sehat pun, orang yang berakal pun akan seperti itu. Merasa jijik, merasa gimana gitu ya. Anda kalau misalnya dengar berita, nonton berita tentang perbuatan-perbuatan yang keji itu gimana ya? Anda pasti punya reaksi masing-masing. Kenapa? Akal sehat gak menerima perbuatan ini. Berantem dengan istri, istri ditembaknya, inya bunuh diri pulang. Bodoh sekali, subhanallah. Ada masalah sama orang itu berarti. Ya baru-baru ini ya terjadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani syaitan, iblis, tahu ini. Dan inilah hanya perintah, dia Allah kunci katanya tadi kan. Yang dia perintahkan cuma ini. Karena dia tahu kita akan binasa, cepat atau lambat. Betapa banyak orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi susah melupakan dosa masa lalu. Keburukan enggak? Keburukan. Belum sering, bahkan menyebutkan kalau enggak salah ketika bikin video sama Rifkon juga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Contoh zina misalnya. Kenapa dia akan selalu terngiang-ngiang? Ketika nanti Anda menikah, proses Anda mendatangi istri Anda, proses Anda didatangi suami Anda, pasti salah satunya akan mirip dengan zina Anda dulu. Gimana Anda akan lupa? Gimana Anda akan lupa? teringat lagi, teringat lagi. Nauzubillah jemaah. Wallahu alam bisawab. Iblis tahu itu. Dan inilah yani yang dia perintahkan, ya hanya ini doang. Innama Allah kunci. Dia hanya menyuruh kalian untuk berbuat yang buruk, maksiat secara umum, dan fahishah, maksiat yang lebih menjurus kepada sesuatu yang menjijikkan. Wallahu alam bisawab. Jemaah sekalian rahimakumullah, masih bahasan waspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis. Lanjut, ulun akan turut dengan ayat yang kedua ini. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan, nah ini yang ulun bahas tadi. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji dalam kurung, yakni bahasannya adalah kekikiran. Perbuatan yang keji. Anda mampu untuk membantu tapi Anda tidak melakukan. Ada orang yang bahkan menurunkan egonya, menurunkan rasa malunya karena dia sangat butuh dengan Anda. Setelah dia minta kepada Allah, Anda lah mungkin pintu untuk dia minta tolong. Anda enggak bantu dia. Pelitnya minta. tidak kuat, dia akan serang yang lemah. Atau sebaliknya. Lewat istri Anda, dia kemudian mengajak Anda, "Kak, kada bantuikah teman kita itu? Eh, Anda yang lemah." Anda yang mengatakan hal yang sama yang dia katakan. Kalau dilakukan, yakni kebalikannya. "Kena pas kita butuh, Bang, ya, Pak, ya?" "No." Sekarang kan belum butuh. Teman kita itu butuh, mungkin mau mati itu anaknya. Dia butuh sekarang. Terkadang rumah sakit tertentu tidak melakukan sesuatu, ya itu karena prosedur. Sampai dibayari dulu, baru mereka lakukan. Ini, ya'murukum bil imsak, dia perintahkan kalian untuk menahan. Apa? Menahan harta, kikir, pelit. Dia suruh kalian jadi orang pelit. Wa yukhawifukum bil faqri wal hajati idza anfaqtum, dan dia akan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dia akan menakut-nakuti kalian dengan kebutuhan jika kalian nanti menginfakkannya. Kiapalah mun kena butuh. Aduh, terjadi ini. Kalau sudah Anda pegang handphone Anda kemudian ingin transfer, bismillah supaya setannya kabur. Ada gitu yang misalnya broadcastan dari yayasan tertentu misalnya, apalah, terserah. Dari Al-Umka di sini, Al-Um Barabaika, atau dari Erifkonka, atau di Intan Ilmu, atau semua yayasan kita yang kita ketahui. Insya Allah semuanya amanah. Anda sudah pegang handphone, niat baik, ingin transfer, jangan lupa bismillah. Supaya setannya kabur. Makanya sebagian orang mungkin kalau ketika makan rawon setan pakai bismillah, rasanya hambar itu. Mau makan, bismillah. Hambar, kenapa? Karena setannya kabur. Ini kan rawon setan. Kenapa hambar ya? Ya penjualnya, "Ben tadi makan bismillah kah?" "Eh, aku muslim." "Ah, buka apa ya hantunya ya?" Nyamannya di situ ya, dasar setan. Wah, bisa. Lanjut jemaah. Walaysa hadza nushan lakum, ini bukan nasihat untuk kalian, kata Syekh. Bal hadza ghayatul khish, bal hadza ghayatul ghish. Tapi sebaliknya, ini adalah yakni tipu daya yang sesungguhnya. Dia perintahkan kalian untuk menahan. Dia takut-takuti kalian nanti jadi fakir. Dia takut-takuti kalian nanti akan butuh ketika kalian infakkan. Siapa kalian membutuhkan? Ah, bismillah. Dengan pertimbangan tentunya. Kita bukan Abu Bakar yang kemudian kuat menginfakkan semua harta kita. Enggak. Kita bukan Umar bin Khattab, mungkin yang separoh. Enggak. Anda bisa punya perhitungan kok. Saya bisa berinfak segini. Lakukan. Jangan entar-entar. Jangan nanti-nanti. Bahkan bisa jadi harta itu mungkin yang sama yang menyelamatkan Anda nanti di alam barzakh. Ini babnya memang bab infak dan sedekah ini. Tapi itulah tujuan syaitan. Dia akan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dia akan menyuruh kalian untuk menahan harta kalian supaya kalian ya jadi orang pelit. Jangan. Tentunya sudah lama kita bahas ini ya, bab tentang al-karam, akhlak, dermawan di Minhajul Muslim sudah lama sekali. Wallahu a'lam. Walaupun sebenarnya Minhajul Muslim juga bagus banget dibahas ketika maghrib. Bukan berarti kemudian ulun enggak nyaman dengan sedikitnya hadir di subuh, mungkin pian streaming, tapi di subuh itu pelajaran-pelajaran akhlak sebenarnya. Yang ulun sampaikan, yang Ustaz Hafiz sampaikan, agar kita menjadi orang yang dermawan gimana, itu di Minhajul Muslim, bukan di sini. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah masing-masing punya faedahnya masing-masing. Oke, okay, wallahu a'lam bishawab, lalu lanjutkan sedikit lagi. innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya hanyalah dia, ingatnya, ini tujuan yang lain. Dikunci lagi sama Allah kata-katanya dengan kata innama, seperti innamal a'malu binniyat. Itu terkunci. Amal berarti harus dengan niat. Tidak ada makna yang lain. Innama yadu hizbahu. Sesungguhnya hanyalah. Dia menyeru kelompoknya. Orang-orang yang mau mendengarkan tipu dayanya. Liyakunu min ashabis sa'ir. Agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Runtut dengan perkataan beliau. Bal ati'u rabbakum. Alladhi ya'murukum bin nafaqah ala wajihin yashulu alaikum wa la yadurrukum. Akan tapi lakukan yang sebaliknya dari yang diperintahkan syaitan. Dia suruh kalian untuk menahan harta, pelit. Dia suruh dia takut-takuti kalian dengan kefakiran atau kemudian nanti kalian akan membutuhkannya ketika kalian sudah infakkan. Ikuti yang sebaliknya. Akan tapi taatilah Allah, Tuhan kalian yang memerintahkan kalian untuk memberikan nafkah, berinfak, bersedekah. Nafkah yang wajib bisa kepada keluarga. Nafkah yang sunnah sedekah bisa ketika harta sudah yakni kita tunaikan dan punya lebih. Akan tapi ikutilah Tuhan kalian yang memerintahkan kalian untuk memberikan nafkah ala wajihin yashulu alaikum wa la yadurrukum. Yang mudah untuk kalian dan tidak mencelakai kalian. Jadi enggak bisa berlebihan juga. Kalian pian-pian punya saldo 10 atau 20. 20-20-nya pian infakan. Salah. Enggak apa-apa punya tabungan, tapi yang mudah untuk kalian berapa? Keluarkan 2, 3, 4, mungkin maksimal 5 juta, masih ada 15. Misal. Tidak mencelakai kalian. Karena apa? Mungkin yang 15-nya dibutuhkan untuk bulan depan atau bulan depannya lagi. Dengan perhitungan. Ini perintah Allah. Tapi jangan ikuti perintah syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan dan juga keutamaan. Ampunan lidzunubikum wa tadhhiran liuyubikum. Ketika kalian berinfak, ketika kalian bersedekah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu pengsuci harta kalian. Sudahlah dapat pahala, keburukan dihapuskan, dan kemudian harta kita jadi bersih. Itu manfaatnya. Kalau kalian dengarkan syaitan, kalian gak infak-infak. Kalau kalian dengarkan syaitan, kalian gak sedekah-sedekah. Dengarkan perintah Allah, kalian Allah ampuni, kalian Allah akan kemudian cukupkan. Di hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, mana qasat sadaqatun min ma, tidaklah sedekah mengurangi harta. Makna terbaliknya, Anda bersedekah, harta Anda nambah. Mengampuni dosa-dosa kalian dan mengsucikan aib-aib kalian. Wa fadla ai ihsanan ilaikum fid dunya akhir. Dan Allah akan berikan keutamaan untuk orang-orang yang mentaati Allah dengan menginfakkan hartanya di jalan yang benar dengan cara yang mudah untuk dia dan tidak membaradori, memadorati dia. Hingga kemudian dia jadi fakir, enggak. Dengan perhitungan. Dan Allah akan berikan keutamaan, yaitu kebaikan untuk kalian di dunia dan di akhirat. Di antaranya, hartanya bertambah. Di antaranya, hatinya lunak. Di antaranya, dia mudah iba. Kenapa? Dia berlebihan. Ada orang yang, dia mungkin mau makan apapun bisa. Tinggal beli, gampang. Tinggal pesan, gampang. Orang. Ada yang dia harus, dia gak bisa dapat gaji bulanan. Dia harus dapatkan harian. Kenapa? Karena satu hari itu dia harus belikan makanan untuk dia, istrinya, dan mungkin dua anaknya. Ada ikhwah kita begitu. Minta bantuan ke ulun untuk carikan kerja, ulun bantu. Taunya ketika dapat, ikhwah kita yang lain ngasih kerjaan, ya standar, ngasihnya bulanan. Dan dia menolak. Akhi, antum sudah anda carikan kok gini sih? Afwan Ustaz, bukan anak gak orang sama Allah. Anak butuhnya harian Ustaz. Anak harus dapat 20 ribu sehari. Enggak bisa Anda sebulan. Saya sudah marah itu. Karena kan berarti Anda jual nama saya dong, saya. Ada kah gawian di sini? Ada tata ya. Tatanya malah dia enggak terima. Standar dong saya kemudian kecewa ya. Tatanya alasannya ketika dia sampai, "Oh iya ya. Saya butuh harian tak untuk makan 20 ribu itu. Saya istri dan dua anak saya. Subhanallah, 20 ribu. Wong Solo aja 29 ribu sekarang. Satu kali makan itu. Itu pun terkadang tahunya gak kita makan. Kenapa? Asam urat. Subhanallah. Ada ikhwah kita harus dapat 20 untuk makan sehari. Wallahualam bissawab. Jadi syukur ya, siapapun di antara pian yang rizkinya cukup Allah berikan kemudahannya, syukuri dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahualam. Sampai sini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kutung lah. Yang lain ada kah? Tanggal berapa ini? 7 ya? Oke. Masuk ke pertanyaan. Wah, bagus nih. Jika tipu daya setan itu lemah, lalu kenapa tipu daya wanita begitu kuat? Apalagi wanita dengan cadar yang melambai-lambai. Ini tangan kananlah semasjidan melihat. (Tuh) HP lawas pangnyalo jadi tebalik. Coba iPhone 11. 11 Pro Max. Pian. Kalah skupi harganya. Cukupkan dengan yang ada. Memang ini cuman ya tipe ini, tapi isinya ya segini. Jamaah, Allah yang sebutkan tipe daya wanita itu dahsyat. Ya. Artinya kita juga enggak boleh main-main. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala, inna kaidahunna 'azhim. Tentang kasus Nabi Yusuf. Ya, tentang kasus Nabi Yusuf. Inna kaidahunna 'azhim disebutkan. Sesungguhnya tipu daya mereka, tipu daya wanita, 'azhim, agung, besar, dahsyat, bahaya. Jadi jangan main-main. Anda mengira mungkin Anda mempermainkan mereka? Oh, Anda mungkin dibalik olehnya. Anda mengira Anda playboy? Oh, Anda tak taunya harta Anda habis. Anda yang dibalik sama dia. Hati-hati. Kalau memang kemudian Anda berminat dengan seorang wanita, dengan cara yang baik, nikahi. Bukan untuk dipermainkan. Anda akan dipermainkan balik. Sadarnya ketika kemudian Anda sudah tidak punya teman, sadarnya ketika kemudian Anda sudah dijauhi oleh banyak teman, dijauhi keluarga, kenapa? Ya Anda ketahuan playboy main perempuan, padahal Anda gagal. Enggak ada satupun kemudian yang mencelok, lawang orang tahu Anda hanya pemain. Wallahualam bissawab. Jangan sekali rahimakumullah, yakni Allah, Nabi Muhammad menyebutkan tentang lemahnya wanita, tapi dahsyat ya. Di saat yang sama dahsyat. Maro'aitu, kata Nabi Muhammad SAW, maro'aitu min nakisati aqlin wa dinin adhab lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Aku tidak melihat seseorang yang akalnya dan agamanya kurang, tapi bisa melenyapkan akal sehat manusia, akal sehat laki-laki, dibandingkan kalian, hai wanita. Akal perempuan itu cuma separuh, tapi dengan separuh itu kita bisa takluk. Gimana kalau Allah ciptakan mereka sempurna? Jadi budak kita mungkin ya. Ya. Di satu sisi ini di antara dalil kurangnya akal dan agamanya wanita, tapi di sisi yang lain berhati-hati. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan mengira Anda lah pemain padahal Anda di permainkan. Maka kalau memang Anda ingin memiliki yakni hubungan yang baik dengan seorang wanita, kenali dengan cara yang baik dan nikahilah dia. Wallahu a'lam bishawab, bukan untuk dipermainkan. Perempuan itu untuk disayangi. Cih, masyaallah. Mantap ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana sering dikecohkan ketika sholat, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya oleh jin. Hebat nih jinnya nih. Dan dia tahu sedang dikecohkan gitu ya. Jadi ketika takbir, tariknya. Mau ruku ditunjulnya, sembalit. Pas sujud, tariknya batis jadi Superman. Dasar jinnya. Jin laknat ya. Belum selesai jangan pertanyaan. Dan ketika ana tidur juga diganggu dan mencekik leher ana. Iya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, ini salah satu di antara begitu banyak senjata yang dengannya kita bisa melawan syaitan. Kita bisa gunakan untuk berperang melawan syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara yang banyak, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sebelum baca Al-Quran ada diperintahkan, wa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan lakukan begitu banyak perlindungan kepada Allah. Di antaranya dengan doa-doa, ritual ajaran Nabi Muhammad SAW. Keluar rumah doa, naik kendaraan doa, safar doa, doa terus. Kenapa? Itu di antaranya bentuk perlindungan. Kata Nabi Muhammad SAW, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurru syai'un hatta yartahila minha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi satu tempat, satu lembah, satu kota, satu negeri, kata para ulama, bahkan mungkin dia hanya di rumahnya. Kemudian dia mengatakan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, "La ilaha illallah," dari semua makhluk, dari semua keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lam yadhurruhu syai'un hatta yartahira minha." Tidak akan ada yang bisa memadharati dia, mencelakai dia, sampai dia pergi lagi dari tempat itu. Aman. Kenapa? Yang jaga Anda, pencipta mereka juga. Pencipta penjahat itu manusia, pencipta jin itu yang jahat, pencipta mungkin binatang itu yang jahat. Semua yang Allah ciptakan tapi yang jahat. Bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Karena berlindungnya tepat. Wallahualam bisawab. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa masuk masjid, baca tahiyatul masjid, lakukan. Sebelum sholat, betul-betul dengan ketenangan. Iya. Anggaplah ini sholat yang terakhir. Mungkin habis ini Anda tidak sholat lagi. Akhirnya Anda khusyuk dalam sholat. Gak bisa diganggu. Untuk kasus yang tidur, sebelum tidur lakukan ritual. Doa ajar Nabi Muhammad yang saya tahu, 9. Ada 9. Doa dan zikir sebelum tidur itu. Kita terkadang cuma, Bismillahirrahmanirrahim. Amutu ahya. Satu doang. Kata jin yang levelnya tinggi, sebutin jen doanya aja. Tapi harusnya dengan satu itu pun cukup. Kenapa? Karena orang yang membaca, apalagi surah, ayat kursi, Allah akan jaga Anda sampai pagi. Siapa yang bisa ganggu Anda kalau sudah Allah yang menjaga Anda, yang menciptakan jin juga. Karena momen paling mudah untuk mereka menggoda kita memang di dalam mimpi, ketika kita tidur. Kalau sudah sampai level seperti mencekik, ah ini sudah jinnya masuk alam yang lain kan? Kan alam kita sudah berbeda. Sampai level dia bisa cekik Anda. Waduh. Berarti bukan jin ecek-ecek. Bukan kaleng-kaleng berarti. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan Anda betul-betul, yakni ketika Anda terbangun dan tercekik, tidak ada yang lain. Kalau hanya gelap, mungkin itu istri Anda sedang marah ya. Dipasangnya cadarnya, dasar laki-laki durjana. Ya, karena kesempatan waktu tidur. Jadi Anda Anda kira mungkin jin. Mbak tuh dia keluar, dia ketawa di luar istri Anda. Anda kerjainnya aja. Tewas main game terus gawian aja. Digawil-gawil kada paham. Ya. Karena pas chattingan, siapa kau tuh malam-malam cekek. Wah, jadi Anda mengira ya ini Anda dicekekin padahal itu istri Anda yang lagi marah ya. Allah yang bisa. Atau pas yakni bangun-bangun sudah di bawah gitu ya, padahal ditinjaknya. Pura-puranya ngelindur, "Ding, apa yang meninjakku? Astagfirullahalazim. Ulun memimpi kaya." Padahal dia sengaja ditinjak. Laki-laki durjana ya. Tinjaknya tapi pura. Istri siapa itu ya? Tolong ini jangan menginspirasi Anda yang marah dengan suami ya. Saya hanya bercanda ya. Kalau bercanda serius ya. Jangan ya. Bisa jadi betul-betul tadi digoda oleh syaitan. Jamaah, lakukan ritual yang baik, doa-doa Nabi Muhammad SAW, Anda pasti aman. Kenapa? Allah yang mengamankan Anda. Siapa yang bisa ganggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun punya saudara, dia mengatakan berulang-ulang bahwa sudah bosan dengan Islam. Nauzubillah. Karena kebanyakan aturan katanya. Siap. Sudah kena ini. Ini sudah kena. Ini sudah kena tipu daya iblis. Terus saya bilang jangan sampai jadi murtad. Terus dia bilang tersinggung karena ungkapan saya itu dan akan menuntut di akhirat. Hingga kayak itu dia nyalah, "Unda tuntut nyawa aja padahal yang salah dia." Kebiasaan main tuntut-tuntutan ya. Suara kereta api biasanya tuntut-tuntut ya. Saya sudah minta maaf kalau ungkapan saya menyinggung, tapi dia tetap bilang tidak rela. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sudah, Anda sudah melakukan. Anda sebenarnya nggak salah sebenarnya. Anda hanya memberikan wanti-wanti. Ketika saudara Anda bosan dengan Islam, hati-hati, jangan sampai murtad. Itu bukan kesalahan. Anda hanya mengingatkan bahaya. Kenapa? Karena di saat seperti itu, sudah syubhat akan makin banyak masuk. Kalau Anda sudah bosan, Ada yang salah tentunya dengan saudara Anda. Puluhan orang, jutaan orang kaum muslimin, gak ada yang bosan. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan. Mungkin kalau yang Anda maksud dengan ibadah ini yang membosankan, cuman satu jam. Jamaah, sholat lima waktu itu kalau Anda gabung, gak sampai satu jam mungkin. Dari 24 jam waktu Anda, bosan dari Hong Kong, cuman satu jam dari 24 jam waktu Anda. Jumatan, cuman 2 jam. Dari satu minggu, cuman 2 jam. Kasarnya ya. Kalau misalnya Anda hadir sejam sebelum, ya ini sejam sebelum khatib naik atas mimbar. Di total, ya 2 jam lah. Dari satu pekan waktu Anda. Membosankan dari mana? Cuman seminggu sekali. Eid setahun sekali. Puasa cuman sebulan, dan itu cuman setahun sekali. Cuman sebulan, dan cuman setengah hari. Bosan dari mana? Kenapa mengatakan dia bermasalah? Berarti Anda tidak merasakan nikmatnya ibadah Anda. Bahkan mungkin sebagian kaum muslimin merasakan betul-betul ada manisnya. Betul-betul rasa manis ya. Betul-betul rasa manis. Secara harfiah saya terjemahkan. Bukan kemudian ketenangan, ketentraman. Enggak, betul-betul dia rasakan imannya itu manis sekali. Kenapa? Nikmat ibadahnya. Nabi Muhammad itu levelnya itu tuh. Dia dapatkan begitu ketenangan dan kenyamanan di dalam sholat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu menenangkan. Mana membosankan. Ada yang salah dengan saudara. Maka kalau Anda sudah menasihati, enggak perlu minta maaf saya rasa. Doakan, tapi doakan. Anda sudah menasihati dengan cara yang mungkin rada keras ya. Tapi itu untuk mengingatkan. Terkadang al-'unf, terkadang al-khashn, kekasaran itu terkadang perlu dalam sebuah perkataan. Tapi mungkin ya ini timingnya harus tepat juga. Karena terkadang dengan lembut saja, dengan lembut saja mungkin tertolak. Tapi bukan kasar saya maksudkan, mungkin ada penekanan ya. Ada sesuatu yang membuat dia tersentak. Awas yang bisa murtad, nah, mungkin gitu ya. Karena sudah bosan dengan Islam. Doakan dia, doakan dia. Dia masih hidup. Dan bisa jadi kemudian syubhat yang sama kita menimpa kita. Maka berlindung kepada Allah, semoga kita istiqomah dan doakan saudara Anda untuk kemudian mendapatkan hidayahnya lagi. Tapi ingat hidayah, ya harus kemudian Anda raih. Gimana Anda akan mendapatkan taufik? Dilalahnya tidak Anda jalani. Irsyadnya tidak Anda jalani. Berteman dengan orang solehnya Anda enggak. Ikut pengajiannya Anda enggak. Baca artikel agamanya Anda enggak. Gimana akan mendapatkan hidayah? Kenapa? Jalannya enggak Anda tapaki. Gimana Anda akan dapat kesembuhan? Gimana akan dapat rizki, uang, harta? Anda cuma diam di rumah. Enggak. Berbuat. Lakukan sesuatu. Kemudian dia datang. Ya Allah, lanjut. Ustaz, terkait berinfak, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika ada pengemis yang minta-minta ke kita? Kasih aja. Kasih aja. Ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Karena dia menghinakan dirinya, tapi kita kasih aja. Walaupun enggak perlu juga kemudian pakai, kadang-kadang orang itu memotivasi dirinya adalah dengan kalau pina malaikat menjelma aja. Wah. Iblis, Jibril aja, itu kalau jadi manusia, dia pilih orang paling ganteng. Jibril ketika jadi manusia pilih orang paling ganteng. Masa malaikat kemudian, ya enggak tahu juga sih ya, ini perkara gaib ya. Oh, Pak Ji. Pian malaikat kakadayang. Hah? Pian malaikat kakadayang. Ah, oh totonya ya, dia tutulian lah. Kasih aja. Ada masalah wallahu a'lam bissawab. Walaupun ulun pribadi jarang melakukannya. Sangat jarang melakukannya. Karena terkadang semua kita bisa lihat kok. Orang yang betul-betul susah dengan yang acting kita bisa lihat kadang-kadang ya. Dan ingat jamaah, orang di sekitar kita yang susah banyak. Dan bukan berarti kemudian Anda memiliki akhlak yang buruk ketika Anda menolak enggak ngasih. Enggak ada masalah. Maksudnya lewati aja. Talk to the hand. Terminator itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi misalnya pengamen, oh gak usah. Gak usah. Di satu sisi kadapurun, siap, nama bakul ini. Tapi di sisi yang lain koler membari. Karena tidak mau melihat dia meminta-minta terus. Ah, betul. Serta terkadang uangnya digunakan untuk hal yang jelek-jelek. Misalnya rokok, betul, itulah kenapa juga terkadang saya juga gak memberikan. Apalagi terkadang mintanya itu untuk rokok. Wajib. Mau minta apaan? Pak, mintanya yang benar, Pak. Iya. Kan kalau Pak Haji, nah, kan enak ya. Berarti untuk ngerokok juga. Dia begini tapi begini ya ujungnya. Kasih ya, sesekali ya. Wallahu bisa. Dan tidak perlu Anda hardik ya. Pak, pian ini masih anum begawi pangnya, bukan momennya. Tempatnya salah. Kalau Anda ingin nasihati, ya mungkin ajak berduaan. Kayaknya pian ini masih anum pala, masih mampu begawian pala. Kayak apa-apa mau mencari gawian aja. Anda kasih solusi habis itu. Supaya enggak minta-minta. Kalian, ini penggawianku aja. Nah, profesi sekalinya. Wallahu'alam bissawab. Ya, beri sesekali ya. Dan Anda bisa mengukurnya ya. Siapa yang layak diberi atau tidak. Dan ingat jemaah, di keluarga kita masing-masing mesti ada yang susah. Kalau Anda ingin memberi, yang jelas sangat ada. Wallahu'alam bissawab. Ketika kita memberikan sesuatu, kemudian dia belanjakan kepada sesuatu yang tidak baik, kita sudah angkat tangan loh. Bukan berarti kemudian kita mendukung apa yang dia beli. Enggak, kita gak tahu kok dia ngapain. Kasih aja lah kadarnya. Wallahualam bisa. Kalau saya pernah itu ya, dengan pengamen gitu ya. Tapi saya lihat orangnya, aduh kayaknya belum makan seharian. Saya katakan belak-belakan, Pak, ulun ngamen pen kada membarik. Tapi ulun ingin ngasih makan. Mau kehabian? Eh, makasih ding aja ya, saya belikan. Saya lagi makan kok. Pesankan. Tapi ini bukan berarti saya ngasih ngamenan Bapak. Saya ngasih berbagi makan. Makan beliau. Di tempat lain juga pernah begitu. Ya gituin aja biar jelas. Karena terkadang ada orang yang kelihatan lagi susah. Kenapa? Notnya salah. Karena lagi lapar. Salah. Subhanallah. Sudah salah sok-sokan typing lagi. Sudah pakai gitar angin, sok-sokan typing lagi. Ya Allah, subhanallah. Kadang-kadang pakai gigi. Wah, ada Pak, enggak jelas Pak lagunya, Pak. Makan aja deh. Karena kelihatan ya, kita bisa ukur ya, kelihatan sekali. Tapi kalau misalnya yang lain kadang-kadang necis ya, lengkap pakaiannya. Enggak usah lah. Itu kadang-kadang yang buat enggak nyaman makan di pinggir jalan ya, seperti itu ya. Ada gangguan. Wallah bisa. Saya kalau yang level sampai ngusir, saya enggak bisa itu. Enggak bisa itu, tapi saya enggak ngasih aja, makan aja. Wallah alam bisa. Karena kenapa saya enggak ngasih? Lagunya saya enggak suka. Bukan ya, bukan gitu ya. Enggak usah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, barakallahu. Ustaz, bagaimana hukum memakai minyak bintang? Orang sini bilang minyak sambung nyawa. Ini minyak rawa rontek ya. Antum tahu ilmu rawa rontek? Itu musuhnya jaga sembung. Kalau misalnya putus tangannya apa asal kena tanah, nyambung lagi. Jadi sebelum ada transformer, WD Muhtar sudah melakukannya. Musuhnya jaga sembung ya. Kalau pakai itu patah tulang parah pun bisa sembuh dalam beberapa hari. Biar parah bagaimanapun bisa sembuh sih. Seperti minyak mistik. Minyak goib. Enak nih, ayam mistik. Itu mistik ya. Apakah boleh Ustaz? Enggak tahu saya hakikatnya. Kalau misalnya memang dia minyak yang terbukti menyembuhkan ya berarti dia obat biasa. Tapi kalau kemudian ada ritual tertentu sebelum minyak itu dibuat, ketika dioleskan nanti ada bantuan jin dan syaitan yang kita enggak tahu, berarti syirik, hindari. Jamaah, at-tadawi bil haram haram. Berobat dengan cara yang haram itu haram. Sebagian orang menyebutkan bahwasanya air seni itu bagus untuk obat tertentu. Air seni itu bagus untuk obat tertentu. Jadi air kadang-kadang warnanya warna-warni, kadang-kadang abstrak, kaligrafi. Air seni ya, sorry. Bukan. Mau air kencing. Jadi Anda membayangkan kaligrafi air kencing, katanya bisa menyembuhkan obat tertentu, kadang juga bisa untuk tetes mata. Ingat, dia najis. Najis pasti haram. Haram belum tentu najis. Najis pasti haram. Dan Anda berobat dengan yang haram, haram, gak boleh. Ustaz, tapi kalau gak seperti itu nanti mati. Kalau sudah kasusnya nanti kalau tidak dilakukan mati, berarti inilah kasus darurat. Darurat itu adalah hitungannya mati. Maka ketika yakni perhitungannya adalah kematian, darurat membolehkan yang tadinya tidak boleh. Tapi ini enggak kan? Ada tetes mata yang lain, ada tetes telinga yang lain yang berdasarkan pengujian memang setelah Allah dia menyembuhkan. Maka berobat dengan cara yang benar. Patah tulang ya kalau misalnya ya parah ya digip. Digip. Sabun. Sorry. Digip nih. Itu sabun gip ya. Digip. Datang kepada ahlinya. Wallahualam bisa. Tapi kalau memang betul-betul di awalnya itu dia minyak yang ini bermanfaat berdasarkan riset, ya no problem. Maka pian harus yang telusuri. Saya enggak tahu soalnya. Anda harus telusuri bagaimana pembuatannya, dari apa dia dibuat. Standar minyak, tapi apakah ada ritual di baliknya hingga kemudian semua patah tulang bisa disembuhkan? Enggak usah ke dokter berarti. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa jawab. Jadi harus dipelajari dulu. Karena saya tidak tahu. Pelajari dari mana asal-usulnya, apa ingredientnya, apakah kemudian ada ritual tertentu dalam pembuatannya hingga kemudian ada kolaborasi dengan jin dan syaitan, layaknya sebagian kaum muslimin kemarin saya kesayangkan ada acara rekonsiliasi dengan hantu api. Semalam di Banjar. Di antara praktek tolak bala adalah yakni nego sama hantu api. Maksudnya jangan bakar-bakar panah, asap nah. Jadi hantunya ya. Pas dibuka Chris Evans, anggotanya Fantastic Four. Wallah nan bisa. Kerja sama-sama jin. Ingat yang tadi itu, ayat yang tadi. Dia tujuan intinya menipu kalian. Tanam itu baik-baik. Enggak ada dia berkata jujur. Tujuan dia dengan semua yang indah-indah, dengan semua jargon-jargonnya untuk menipu kalian. Jadi jangan tertipu. Kalau memang dalam ritual pembuatan ini ada begitunya, ada unsur syiriknya, akhirnya Anda meyakini sesuatu mendatangkan manfaat dan menampik mador dengan sendirinya, syirik. Berbahaya. Tapi pelajari dulu. Saya tidak bisa katakan. Pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilafullah. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.